Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian kita membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Dan walhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari bab-bab yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan adab seorang muslim di dalam bangunan. Dan sebelum kita lanjutkan dalam bab yang setelahnya, mungkin kita bisa simpulkan, sebutkan beberapa khulasah, kesimpulan dari apa yang telah kita ambil dari pembahasan yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama itu al-amr bi islahil manazil, perintah di dalam syariat untuk memperbaiki rumah. Memperbaiki juga masuk di dalamnya merawat. Hendaknya seorang muslim memperhatikan juga kondisi tempat tinggalnya. Ketika rusak butuh perbaikan, maka hendaknya dia perbaiki. Ketika kotor butuh untuk dibersihkan, maka hendaknya dia bersihkan. Dan ini umum, baik rumah yang dia miliki secara pribadi atau rumah kontrakan yang sedang dia tempati. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya an-nafaqah, nafkah yang dikeluarkan seorang hamba dalam suatu bangunan itu tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan, maka itu adalah harta yang dikeluarkan dalam keadaan sia-sia. Demikian pula poin yang ketiga, hendaknya seseorang yang memiliki suatu pekerjaan dalam bangunan atau yang semisalnya, hendaknya dia juga melakukan pekerjaan tersebut bersama naam pegawainya atau bersama tukang-tukang yang telah dia perintahkan untuk bekerja, yang mana dengan itu dia termasuk dari ummalullah, pekerja yang bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selain juga dia bisa mengawasi orang-orang yang bekerja dengannya. Demikian pula poin yang bisa kita ambil dari pembahasan sebelumnya adalah larangan di dalam meninggikan bangunan. Larangan di dalam meninggikan bangunan, dan bahwasanya hal tersebut termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Manusia berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan yang tujuannya adalah untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, maka itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan poin yang selanjutnya adalah apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dari bentuk rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesederhanaan yang ada pada rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafun salih. Mereka betul-betul sangat naam zuhud, bersikap zuhud, memiliki atau mengambil yang mereka butuhkan saja dari perkara dunia ini. Adapun selebihnya mereka fokuskan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan ibadah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang macam-macam keadaan orang yang membangun. Ada orang yang membangun sesuai dengan kebutuhannya, maka itu diperbolehkan. Ada yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala, membangun perkara yang bisa bermanfaat bagi agama dan dunianya, maka dia mendapatkan pahala dan jenis manusia yang ketiga yang mereka membangun di luar batas kebutuhan, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, maka dia mendapatkan dosa. Demikian pula poin yang bisa kita ambil adalah tentang haramnya memahat, mengukir atau menghias-hiasi bangunan naam yang tujuannya adalah untuk bermewah-mewahan. Dan ini termasuk dari tadzir, bentuk menyia-nyiakan harta yang itu dilarang di dalam syariat, karena perbuatan tadzir termasuk dari perbuatan ikhwanus syayatin, saudaranya mereka asyaitan. Dan yang terakhir, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita semua mengambil sikap al-iqtidal, pertengahan di dalam segala sesuatu. Al-qasda al-qasda tablu, ambillah jalan pertengahan dalam segala sesuatu, termasuk juga di dalamnya yang berkaitan dengan masalah al-bina. Jangan kita berlebihan, wala ifrat wala tafrit, jangan mengurang-urangi dan juga jangan berlebihan. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang setelahnya, pada hadis yang ke-462. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala babur rifqi an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun minal yahudi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum qalat Aisyah radhiyallahu anha fafahimtuha faqultu alaikum assalamu wal la'nah qalat faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli faqultu ya rasulullah awalan tasma' ma qalu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, malif rahimahullah taala mengatakan di sini babur rifqi, bab tentang kelemah lembutan. Arif itu maknanya atau artinya adalah kelemah lembutan. Mengapa mu'alif menyebutkan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad? Yaitu disebutkan oleh mereka para ulama. Nah, beliau ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasannya bab ini adalah bab yang penting. Beliau ingin menyebutkan bahwasannya arifku, kelemah lembutan, itu memiliki keutamaan yang besar di dalam agama, memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai ar-rifq, yang mencintai kelemah lembutan dari hamba-hambanya. Allah ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa. Allah subhanahu wa ta'ala rafiq, zat yang maha lemah lembut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ar-rifqu, kelemah lembutan dari hamba-hambanya. Dan dengan kelemah lembutan ini pula akan tatahakkak, akan terwujudkan yang namanya masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun berkaitan yang berkaitan dengan perkara ad-din ay agama. Arif, naam, maknanya disebutkan oleh mereka para ulama adalah akhdul umur, naam, bil mahli wal lini wal anah was-samahah wal-bu'du anis-syiddati wal-unfi wal-ghildati wal-ajalah wa amsali dhalik. Arifku huwa akhdul umur. Arif itu adalah mengambil perkara, melakukan suatu perkara dengan al-mahl, wal-lin, wal-anah, was-samahah, dengan pelan, dengan lunak, wal-anah, dan hati-hati, was-samahah, dan juga dengan sikap lapang. Wal-bu'du anis-syiddati wal-unf wal-ghildati wal-ajalah, dan jauh dari sifat kekerasan, wal-unf angkuh, naam, wal-ghildah kasar, dan juga sifat terburu-buru atau tergesa-gesa. Ini sifat arifku. Maka dapat diambil kesimpulan dari tarif ini, definisi ini, bahwasanya arif kelemah lembutan itu bisa terjadi pada al-aqwali wal-af'al, terjadi pada naam, perbuatan dan juga ucapan, lemah lembut di dalam ucapan dan juga sifat lemah lembut di dalam perbuatan. Dan di antara yang menunjukkan tentang pentingnya bab ini, beliau rahimahullah ta'ala membawakan banyak hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang sifat ar-rifq. Yang pertama di sini beliau mengatakan, membawakan hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi alaihi salatu wassalam, Ummu Abdillah, Ummul Mukminin. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Qalat, beliau mengatakan, mengisahkan ketika itu, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada rahtun. Apa makna rahtun? Rahtun ay jama'ah minan nasi duna asyarah, sekelompok manusia yang jumlahnya kurang dari 10. Dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan rahtun, ar-rahtu. Dakhala rahtun, masuk sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10 ketika itu dari kalangan orang-orang Yahudi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, dan mereka mengatakan kepada beliau, assamu alaikum. Assamu alaikum, apa makna assam? Assam ay al maut, kematian atas kalian. Nam, lihat ke lancangan orang-orang Yahudi. Mereka masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengucapkan assam, hadzaful lam minas salami alaikum. Mengucapkan assalam dengan dibuang lamnya. Seharusnya apa? Assalamu alaikum. Tapi ini enggak, sama orang-orang Yahudi tadi dibuang lamnya menjadi assam, sehingga maknanya adalah kematian. Dan ma'ruf, telah dikenal sejak lama mereka orang-orang Yahudi adalah ahlu tabdili wa taghir fid du'a wal kalam. Mereka orang-orang Yahudi itu orang-orang yang suka merubah-rubah, suka mengganti-ganti di dalam ucapan maupun di dalam doa, sehingga makna itu menjadi berubah, makna suatu kalam dan juga doa itu menjadi berubah maknanya. Mereka menipu manusia dan mereka memang terkenal ahlul mukhada'ati wal makr, orang yang suka berbuat penipuan dan juga suka membuat makar. Dan ini terkenal dari mereka orang-orang Yahudi, baik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang. Mereka suka membuat tipu muslihat untuk menipu dan membuat makar kepada manusia. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika mereka diperintahkan oleh nabi mereka, siapa? Nabi Musa alaihi salam, untuk masuk ke dalam suatu tempat dengan mengucapkan hittah, qulu hittatun nawfir lakum khatayakum. Masuklah kalian dengan mengucapkan, sambil mengucapkan hittah. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Tujuannya supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ucapan tersebut mereka rubah menjadi habbatun fi hintah. Naam, biji dalam gandum. Karena mereka lancang dan mereka suka merubah-rubah ucapan dan doa yang tujuannya adalah mereka menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam ini ucapan salam mereka rubah assalamualaikum, yang di situ mengandung ucapan keselamatan, dirubah menjadi assalamualaikum. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fa fahimtuha. Maka ketika itu istri Nabi alaihi salatu wassalam Aisyah yang mendengar ucapan Yahudi yang jelek tersebut, beliau fahim tuha, mengatakan aku faham apa makna dari ucapan itu. Itu adalah doa kejelekan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Fakultu, maka aku jawab ucapan jelek tersebut. Kata Aisyah, alaikumussamu wal laknah, bahkan untuk kalianlah kematian dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan alaikumussamu wa laknatullahi wa ghadabuh, atas kalian kematian dan juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Naam, kenapa demikian? Karena beliau marah. Ucapan ini tidak pantas diucapkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan wajar beliau marah mendengar ucapan yang demikian. Qalat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Aisyah melanjutkan ceritanya, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur beliau, padahal ucapan tadi betul-betul apa? Kasar, diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi itu semua. Beliau mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai kelemah lembutan di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru engkau membalas dengan ucapan yang demikian. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang mencintai kelemah lembutan di dalam segala sesuatu. Sehingga ketika kita melihat keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian, dibandingkan dengan keadaan kita yang terkadang ketika salah seorang di antara saudara kita melakukan kesalahan, kita langsung dengan melakukan kekasaran, melakukan kekakuan, perkara-perkara yang melebihi batas syariat, maka ini sungguh tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengedepankan ar-rifq, selalu mengedepankan kelemah lembutan, terlebih ketika bergaul kepada sahabat-sahabatnya, bahkan juga kepada musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, maka kata Aisyah ketika itu, ya Rasulullah, awalan tasma' ma qalu, tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka ucapkan? Mereka mendoakan kejelekan untukmu ya Rasulullah, mengucapkan perkataan yang demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu wa alaikum. Maka Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, sungguh aku telah menjawab kejelekan mereka dengan wa alaikum, dan juga atas kalian. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, awalam tasma'i ma qultu, qultu wa alaikum yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Apakah engkau tidak mendengar wahai Aisyah apa yang telah aku ucapkan? Aku telah mengucapkan kepada mereka wa alaikum, dan atas kalian juga. Naam, karena sesungguhnya yustajabu li fihim, doa kejelekan yang aku ucapkan kepada mereka itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yustajabu lahum fiyya, dan doa kejelekan yang mereka sebutkan untukku itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam cukup menjawab dengan ucapan wa'alaikum, dan ini menunjukkan tentang arif, sifat kelemah lembutan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat diambil faedah dari hadis yang disebutkan oleh Malif rahimahullahu taala, ad-da'wah ila rifqi, ajakan untuk kita semua memiliki sifat arif, lemah lembut ketika bermuamalah, ketika bergaul, terlebih kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama kaum salafiyin. Jangan kita mengedepankan emosi kita atau ego kita. Naam, ketika terjadi gesekan atau kesalahan, hendaknya itu semua dihadapi dengan kelemah lembutan, kesabaran dan kehati-hatian. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencintai kelemah lembutan dari hamba-hambanya. Naam, ini makna yang ada pada hadis yang ada di hadapan kita ini. Adapun syarah penjelasan dari Asy-Syarih insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukup sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.